Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Dan pada hari ini kita telah memasuki ayat 27 dari surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana qamisuhu qudda min dubur fakazzabat wa huwa minasyadiqin. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa saksi itu harus jujur, maka pada hari ini kita menemukan contoh yang sangat objektif dan sangat teladan yang harus kita tegakkan, yaitu kejujuran itu harus ditopang dengan bukti dan fakta. Buktinya apa? Di sini dikatakan, kalaulah memang yang melakukan atau yang semangat atau yang berambisi itu adalah perempuan, maka tentu saja Nabi Yusuf berlari dan perempuan menarik dari belakang. Karena apa? Karena begitulah ambisinya, sehingga sudah lari pun ditarik. Karena sudah lari pun ditarik, maka terkoyaklah baju belakang. Tetapi kalau besok kita akan menemukan, tetapi sebaliknya, kalau yang berambisi itu Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf akan dikoyak-koyak bajunya di depan. Karena apa? Karena perempuan ini tidak mau, sehingga dia akan mencabik-cabik baju Yusuf yang berada di depannya. Ini adalah pelajaran bahwa kejujuran itu tidak saja disampaikan dengan lisan, tetapi juga ditopang dengan bukti dan fakta. Di studio telah hadir Ustadz Safiar. Kami persilahkan untuk menambah pemahaman yang lebih mendalam tentang surat Yusuf ayat 27 ini. Kami persilahkan Pak Ustadz. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwasannya pengajaran yang kita ambil dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari umatnya tidak hanya Nabi Yusuf alaihi salam dan pengikutnya, akan tetapi firman Allah di dalam Al-Qur'an yaitu surah Yusuf ayat ke-27 ini menjadikan pengajaran yang begitu indah kepada Nabi Muhammad. Kalaulah kisah Nabi Yusuf alaihi salam dengan liku-likunya, begitu dia hidup, kemudian dia disingkirkan dan dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual, kemudian dibeli oleh orang penguasa Mesir. Begitu dia dewasa, diberikan Allah Subhanahu wa taala Nabi Yusuf ini ilmu dan pengetahuan, hikmah dan pengetahuan. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihi salam mulailah diberikan satu amanah. Disinilah munculnya amanah itu, apakah benar dilakukan. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh seorang wanita. Maka dengan istiqomah yang kita utarakan sebelumnya, kesabaran dalam diri Nabi Yusuf yang ada, Nabi Yusuf terjebak dengan perbuatan yang hampir saja dia terprosok kepada ke perbuatan mungkarat, yaitu perbuatan zina. Maka yang telah diutarakan Ustadz Zainal ini dengan firman Allah yang telah sering dikatakan, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekatin zina, jangan kamu dekatin perempuan orang lain, jangan kamu seorang perempuan itu melihatkan postur tubuhmu dengan pakaian yang transparan dan sebagainya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menguji kejujuran kita. Apakah kita mau melakukan mengikuti hawa nafsu kita untuk melakukan perbuatan zina? Nabi Yusuf alaihi salam perlahan-perlahan Allah bongkarkan bahwasannya kedustaan tetaplah kedustaan yang dilakukan oleh wanita yang mengajaknya untuk melakukan perbuatan zina. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan firman-Nya, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Dan jika, maka saksinya menyatakan dalam ayat Allah ini, jika baju gamis Nabi Yusuf itu koyaknya di belakang, maka wanita inilah yang betul-betul pingin sekali kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Begitulah kalau orang, seorang yang pingin meraih satu perbuatan atau meraih satu tujuan, bagaimanapun dia pasti akan melakukannya. Mau salah, mau baik caranya, mau gimana, pakai dukun dan sebagainya, pasti dia akan jalanin, Ustaz. Maka disinilah munculnya, kalau perbuatan ataupun yang dilakukan wanita tadi yang sudah begitu pingin sekali kepada Nabi Yusuf alaihi salam, maka Allah nyatakan fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Baju gamis Nabi Yusuf yang koyaknya di belakang itu, maka wanita itulah yang berdusta. Nabi Yusuf lah termasuk orang-orang yang sadiq, orang yang jujur. Ya, para pendengar yang dirahmati Allah, dalam tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi menerangkan bahaya anak angkat bila tinggal bersama dengan istri kita. Jadi Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi termasuk mengambil pelajaran kisah Nabi Yusuf ini agar jangan sampai keluarga muslim itu ada orang-orang yang bukan muhrim tinggal dalam rumah kita. Karena apa? Karena ini akan menimbulkan bahaya, dan itu telah disaksikan oleh fakta dan data, telah disaksikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi ketika beliau berada lama di Arab Saudi sana. Kita menemukan adanya TKW, TKI yang menjadi pembantu atau menjadi supir di keluarga Arab Saudi sana, atau menjadi supir atau menjadi pembantu rumah tangga, atau di Eropa, atau di Hong Kong, di Korea, bahkan di Mesir, dan bahkan di Malaysia dan di Singapura. Kita menemukan bagaimana ini akhirnya menjadi ajang pelampiasan. Orang-orang seperti ini akan menimbulkan bom waktu dalam rumah tangga muslim itu sendiri. Kenapa? Karena setan akan selalu menggoda. Untuk itu disebutkan fajtanibuhu. Dalam memahami fajtanibuhu, hindari seperti ini, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengatakan jangan ambil anak angkat. Mengadopsi anak jangan sampai dilakukan oleh orang muslim. Anak angkat aja jangan. Apalagi ada pembantu rumah tangga yang mukim tidur di situ, ada supir yang tidur di situ. Kita sering mendengar bagaimana keluarga Arab Saudi itu menjadi terhina. Karena apa? Karena terjadi perselingkuhan antara supir dan anak majikan, antara pembantu rumah tangga dengan sang majikan. Dan itu merupakan bom waktu yang berada di rumah tangga muslim. Kalaupun perlu pembantu atau supir, maka silahkan dia membantu kita di pagi hari, dan silahkan dia pulang di sore hari atau di malam hari. Begitu juga dengan supir. Itu lebih selamat dari menjaga keharmonisan rumah tangga muslim. Dalam Islam kita temukan tidak ada tabani. Jadi seorang keluarga tidak boleh mengangkat anak dan kemudian mengatakan anak ini adalah anakku. Misalnya Nabi Muhammad pernah mengangkat Haris, kemudian dia mengatakan Zaid bin Muhammad. Maka Allah melarang, wahai Nabi Muhammad, tidak ada lagi namanya tabani, pengangkatan anak dan menjadikan dia sebagai anak kita. Maka berubahlah status Zaid bin Muhammad kembali kepada keayah kandungnya, Zaid bin Harisah. Tabani tidak ada. Mengadopsi anak pun, walaupun dengan alasan ini anak yatim, kita mengasuh anak yatim di rumah karena Nabi sayang kepada anak yatim. Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, mengasuh anak yatim bukan harus meninggalkan dia satu atap dengan istri kita, apalagi usianya sudah dewasa, sebagaimana peristiwa yang terjadi antara anak angkat dengan ibu angkat, antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Ini pelajaran yang berharga. Karena apa? Nabi Yusuf pun ingin melakukan hubungan dan Zulaikha menggebu-gebu melakukan itu. Hanya burhana Rabbi, karena Allah telah mempertampakkan kepada Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf tidak mau melakukannya. Artinya apa? Bom waktu akan terjadi bila keluarga memungut anak karena bisa jadi anak itu akan dimanipulasi oleh ibu dan ayah angkatnya. Untuk itu, kalau kita ingin niat murni mengadopsi anak, jangan, dan itu tidak harus dia berada dan tinggal di rumah kita. Cukup baginya dimasukkan dia ke pesantren atau sekolahkan dia dengan diasramakan. Memang niat kita ingin menyelamatkan orang dari bahaya kemiskinan atau bahaya keterputusan sekolah atau bahaya dari tidak adanya status orang tua yang mengayomi dia. Artinya, bom waktu bahaya anak angkat telah terbukti dalam kisah Nabi Yusuf antara Zulaikha dan Nabi Yusuf itu. Jadi bagi keluarga muslim diharapkan untuk tidak melakukan anak angkat atau pengangkatan anak sebagaimana pesan dari Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi ini. Ada yang ingin ditambahkan oleh Ustaz Safian? Nampaknya ini saja yang dapat kita sampaikan dari ayat 27 dari surat Yusuf. Wa in kana qamisu qudda min duburin fakazzabat wa huwa minas shodiqin, merupakan pelajaran bagi kita bahwa jangan sampai meninggalkan bom waktu di rumah dengan mengangkat anak yatim sekalipun dan mengasuhnya di keluarga kita, karena anak yatim tetap bukan muhrim, atau dalam bahasa orang lain mengatakan bukan mahram. Mau mahram mau muhrim, tetap saja dilarang memasukkan orang apalagi tinggal di rumah kita dalam jangka waktu yang panjang. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan pesan dari Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi ini merupakan satu pesan dan muatan yang baik agar bom waktu tidak meledak di dalam rumah tangga kita. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustaz Safiar mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.